Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Tauhid dengan membahas kitab atau risalah yaitu Usulul Thalathah atau tiga landasan utama karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan mengenai hal-hal yang penting berkaitan dengan ilmu, ya, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, menyatakan, ya, dalam kitabnya Usulul Thalathah bahwasanya wajib atas kita, ya, untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Dan telah kita sampaikan bahwasanya hakikat ilmu yang hukumnya wajib untuk dipelajari itu adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli," ya. "Wa kafa billahi syahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya yaitu bil huda wa dinil haqq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, ya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa al-huda wa dinil haq, yaitu petunjuk dan agama yang benar, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dimaksud dengan ilmu yang wajib untuk kita pelajari? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ilmu yang wajib dipelajari itu ada tiga. Yang pertama beliau katakan, ya, wa huwa ma'rifatullahi, yaitu mengenal Allah. Ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan bahwasanya yang dimaksud mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mengenal Allah dengan hati. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati. Yaitu seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Bukan hanya semata-mata dengan lisannya, ya, atau dengan tulisan, akan tapi hendaknya dia mengenal Allah dari dalam apa? Hatinya. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'ana wal inqiyada lahu, yaitu suatu ma'rifat atau suatu pengenalan kepada Allah dari dalam hati yang melahirkan sikap menerima apa yang Allah syariatkan dan juga tunduk serta patuh kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan mengenal Allah adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berakar, yaitu yang berasal dari dalam hati, ya, bukan hanya sekedar, ya, ucapan di lisan ataupun tulisan di atas kertas, ya. Akan tetapi mengenal Allah itu adalah sesuatu yang berangkat dari dalam hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, Allah katakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan yang muncul dari dalam hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadah kurban yang seorang menyembelih binatang ternak, apakah itu kambing atau sapi atau unta yang dia sayangi, harta yang dia sukai dia kurbankan di jalan Allah, ya, demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidaklah membutuhkan terhadap daging ataupun darah-darahnya. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari dalam hati seorang hamba. Sebagaimana firman Allah, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha Walakin yanaluhu taqwa minkum, tidak akan sampai kepada Allah, yaitu daging-dagingnya ataupun darah-darahnya, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah yaitu ketakwaan yang ada dari dalam hati kalian. Makanya para ulama mengatakan hakikat ketakwaan kepada Allah, orang yang mengenal Allah, yaitu yang muncul dari dalam hatinya. Tidak sebagaimana keadaan orang-orang munafikin, ya, orang-orang munafik yang Allah katakan mereka itu yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Maka seorang yang dikatakan mengenal Allah, dia benar-benar menyadari dan meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatinya. Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal keagungan Allah dan kebesarannya, kemuliaan ya dan kesempurnaannya, maka seorang hamba pun tunduk ya, dia menerima apa yang Allah syariatkan. Apapun yang Allah syariatkan, maka dia menerima karena dia mengetahui Allah itu hakim. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah zat yang paling maha bijaksana. Ya, maka seorang yang dikatakan mengenal Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah dari dalam hatinya, kemudian hal itu memunculkan sikap menerima apapun yang Allah syariatkan dan dia tunduk dan patuh kepadanya. Wa tahkima syariatihi, demikian juga orang itu dikatakan mengenal Allah ketika dia mau berhukum, yaitu tunduk kepada aturan-aturan ya syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang mengenal Allah, yaitu yang mau tunduk kepada hukum-hukum Allah ya. Orang yang mengenal Allah, maka dia akan mengenali jati dirinya, bahwasanya manusia ini lemah, manusia penuh dengan kekurangan, manusia diliputi dengan hawa nafsu dan perasaan serta hal-hal yang membuat dia ya sering kali berpaling dari kebenaran. Maka tidak boleh ya seorang itu menjadikan hawa nafsu, perasaan dan akalnya sebagai hukum, sebagai syariat ya. Akan tetapi semestinya kita sebagai insan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita tunduk kepada syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diterangkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa melalui beberapa cara. Dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau katakan, "Wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih binadhri fil ayati syar'iyyah." Yang pertama, seorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dia melihat dan merenungkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maka jika kita ingin mengenal Allah, maka marilah kita membaca, menelaah, merenungkan ya apa yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui ya, di antara ciri orang-orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanannya. Seorang yang beriman, maka dia akan ya bertambah imannya, semakin kuat ya dan semakin sempurna keimanannya ketika dia mendengar dan membaca firman-firman, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW dalam banyak hadis menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, maka semestinya seorang hamba ya yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk melihat petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Adapun cara yang kedua untuk mengenal Allah ya, selain dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu dengan melihat ya ayat-ayat kauniyah. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yaitu wan-nadzuru atau wan-nadzuri fil ayatil kauniyah. Cara yang kedua adalah dengan melihat, yaitu merenungkan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang itu terwujud dalam bentuk segala makhluk ciptaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya apapun yang Allah ciptakan, berbagai macam bentuk dan jenisnya, maka itu menunjukkan tentang apa? Keesaan Allah, menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan ya dalam sebuah bait, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu ada tanda kebesaran Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu esa, ya. Karena adanya makhluk itu menunjukkan adanya Sang Pencipta. Sebagaimana orang Arab Badui ketika ditanya bagaimana dia bisa mengenal Allah, dia katakan al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, bahwasanya tahi unta itu menunjukkan adanya unta, ya. Ya, demikian juga apa? Wal atharu tadullu alal masir. Demikian juga adanya jejak ya di atas padang pasir, maka itu adalah menunjukkan adanya orang-orang yang meniti jejak di atas padang pasir tersebut. Artinya apa? Semua alam semesta ini, adanya langit, bumi, gunung-gunung, semuanya adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang melihat pada ayat-ayat kauniyah, dia melihat kepada matahari, dia melihat kepada bulan, ya langit dan bintang-bintang, maka semakin bertambahlah ilmu dan keyakinannya tentang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang layak untuk disembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun," ya, dan di bumi itu ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri pun ada tanda-tanda kebesaran Allah itu, tidakkah kalian memperhatikan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita pun tidak bisa untuk menghingganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghingganya. Karena semua kenikmatan yang kita rasakan dan kita dapatkan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, ada apapun kenikmatan yang ada pada diri kalian, maka itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah, dan bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang layak untuk jadikan kita tumbuhan harapan, tumbuhan rasa takut dan kecintaan yang paling tinggi hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, maka seorang akan bisa merasakan lezatnya iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Dzaqata mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan." Akan bisa merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa ya memberikan faedah dan tambahan keyakinan ke dalam diri kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tunduk kepada ajaran-ajarannya dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan kita dalam beribadah, dalam melaksanakan ketaatan, baik itu melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan-larangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.